بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله. Kita telah selesaikan sampai bab ke-31. Sehingga berikutnya insyaallah taala memasuki bab ke-32. Beliau mengetengahkan yang masih membahas tentang silaturrahim, bab ismu qati' ar-rahim. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, dosa bagi orang yang memutuskan silaturrahim. Beliau menyatakan dengan tegas, ismu qati'ur rahim, dosa bagi orang yang memutuskan silaturrahim. Beliau bawakan 3 hadis bab ini. Hadis ke-64, hadis ke-65, dan hadis ke-66. Kita awali pada hadis yang pertama. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Layth qala haddatsani Uqail an ibn Shihab akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. حديث yang sampai kepada sahabah Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, akhbarahu bahwa beliau mengkabarkan bahwa beliau telah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau menyampaikan sabdanya, la yadkhulu al-jannah qati'u rahmin, tidak masuk jannah bagi orang yang memutuskan silaturrahim. Berdasar dari riwayat ini menunjukkan dosa orang yang memutuskannya. Orang yang berbuat memutuskan silaturrahim terancam la yadkhulul jannah, bahwa orang ini tidak Allah masukkan ke dalam jannah. Menunjukkan faedah yang pertama, betapa besarnya dosa orang itu. Bagaimana tidak, karena ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah. Naam. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, maksud la yadkhulul jannah adalah bisa termasuk orang yang menghalalkan tindakan memutuskan hubungan. Termasuk padanya adalah orang yang menghalalkan tindakan itu. Nah, meridai atau dia menyetujui atau dengan segala artinya. Menghalalkan tindakan pemutusan silaturahim. Karena itu perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Secara tegas berdasarkan hadis ini, la yadkhulul jannah, sampai-sampai terancam baginya tidak Allah masukkan ke dalam jannah. Makna yang kedua, kata beliau rahimahullah, tidak masuk ke dalam jannah bersama golongan pertama yang masuk padanya. Tidak Allah masukkan bersama golongan yang pertama, as-sabiqunal awwalun. Naam. Demikian keterangan dari beliau yang bisa kita dapatkan. Naam. Tidak Allah masukkan seseorang tadi ke dalam al-jannah. Naam. Karena bisa jadi pelakunya itu dari kaum muslimin. Naam. Nah, dalam pembahasan kita bahwa yang memutuskan silaturahim tadi adalah ada di antara mereka kaum muslimin sehingga terancam tidak dimasukkan ke dalam jannah, bukanlah berarti terancam atau tidak dimasukkan secara mutlak. Nah, maka dengan itu tentunya adalah suatu hal yang sangat berbahaya bagi seseorang yang melakukan pemutusan silaturahim. Inilah keterangan yang bisa kita dapatkan, menambahkan dari keterangan yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari sekian riwayat-riwayat yang ada. Kemudian, perawi dalam hadis ini Abdullah ibn Saleh. Abdullah ibn Saleh sudah kita dapatkan atau kita sebutkan nama beliau pada hadis yang ke-12. Nama beliau sudah kita lalui pada hadis yang ke-12. Abdullah ibn Saleh, beliau adalah Al-Juhani, Abdullah ibn Salih Al-Juhani, beliau seorang penulis atau sekretarisnya Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad yang disebutkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah, kana saduqan fi nafsih. Beliau seorang yang jujur pada diri beliau rahimahullah. Naam. Abdullah ibn Salih Al-Juhani, sehingga riwayat dari beliau sering berdampingan atau beliau mendapatkan riwayat dari Al-Layth ibn Sa'ad. Qala haddatsani Al-Layth, berkata atau mengkabarkan kepadaku Al-Layth. Al-Layth beliau ibn Sa'ad Al-Imam, seorang imam yang faqih berasal dari Mesir. Al-Layth ibn Sa'ad, seorang yang fiqah Dan demikian pula kathirul hadith, banyak hadithnya. Kana minar rijali nabilan sihiyan. Beliau seorang yang dermawan. Demikian pula yuhsinul Quran wan nahwi wa yahfazul hadith wa syi'ir. Beliau bagus Al-Quran, demikian pula nahunya, dan beliau banyak menghafal hadis dan juga bait syair. Disebutkan riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Layth afqah min Malik, bahwa Al-Imam Al-Layth lebih faqih dibandingkan Imam Malik rahimahullah. Demikian kata beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan riwayat bahwa Al-Layth memiliki, beliau memberikan sedekah 80,000 dinar, 80,000 dinar kulla sanah, pada setiap tahunnya. Berkata Abdullah ibn Saleh, Abdullah ibn Saleh menyatakan, sahibtu 20 sanah fala yataghadda wala yata'asya illa ma'an nas. Aku mendampingi Al-Layth sebagai, beliau sebagai sekretarisnya Al-Layth, menyatakan aku dampingi selama 20 tahun, beliau tidaklah makan siang dan tidak pula makan malam kecuali ma'an nas, kecuali bersama yang lainnya. Nah, tidak sendirian, tetapi bersama dengan yang lainnya. Nah, dan juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Abi Maryam, ma ra'aitu ahadan min khalqillah afdalu minhu. Tidak aku lihat seorang yang dari makhluknya Allah Jalla wa'ala yang lebih utama dibandingkan beliau. Dan beliau melanjutkan, Ibnu Abi Maryam, tidaklah satu perangai, yang mana perangai kebaikan tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, kecuali ada pada beliau, rahimahullah, Al-Layth Ibnu Sa'ad. Beliau lahir pada tahun 94 Hijriah, di hari Jum'ah, pada Nisfu Sya'ban, pada tahun 175 Hijriah, rahmatullahi alaihi. Nah, maka kita telusuri riwayat tadi, Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh mendapatkan riwayat dari Al-Layth ibn Sa'ad. Qala haddatsani Uqail, telah menceritakan kepadaku, kata Layth Uqail. Naam. Yang juga sudah kita lalui nama beliau ini pada hadith yang sebelumnya. Naam. Uqail meriwayatkan dari Ibnu Shihab. Ibnu Shihab juga belum lama kita ketahui bagaimana biografi beliau secara singkatnya. Beliau adalah Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab Az-Zuhri. Demikian nama lengkap beliau. Saya ulang, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdullah ibnu Shihab Az-Zuhri Al-Faqih. Al-Faqih artinya seorang alim yang faqih. Naam, ahadul a'immatul a'lam, seorang imam dari imam ahli sunnah yang masyhur, yang terpandang. Naam, Ibnu Shihab Az-Zuhri. Di mana keutamaan yang beliau dapatkan? Adraka asyrata min as-sahabah. Beliau menemui mendapati 10 dari sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu satu keutamaan. Nah, mendapati 10 sahabat wa sami'a minhum, dan beliau mendengar dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dan selain sahabat, akhadha anhu jama'ah minal a'immah. Nah, sekelompok dari para imam-imam juga mengambil ilmu dari beliau. Siapa yang mengambil ilmu dari beliau? Di antaranya adalah Imam Malik ibn Anas. Al-Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, mengambil ilmu dari Al-Imam Az-Zuhri. Siapa lagi selain Imam Malik? Beliau adalah Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga mengambil ilmu dari beliau. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Kana min askhan nas. Yang nanti beliau mendapatkan riwayat dari ayahnya. Nah, Jubair ibn Mut'im. Kata Ibn Syihab, telah memberitakan kepadaku Muhammad. Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im. Status beliau adalah thiqah, seorang yang thiqah. Qalilul hadith. Hadithnya sedikit. Nah. Kana a'lamu Quraisy bi ahadithiha. Beliau seorang yang di antara seorang yang alim di kalangan bangsa Quraisy terhadap hadith-hadith. Beliau wafat pada khilafah, pada masa khilafah Sulaiman ibn Abdul Malik. Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Jubair mendapatkan riwayat dari Jubair ibn Mut'im. Siapa beliau? Kana ansab Quraisy li Quraisyin. Ansab Quraisy li Quraisyin. Yang paling tepat penasabannya dari bang di antara bangsa Quraisy terhadap suku Quraisy. Nah, beliau Jubair ibn Mut'im. Beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu rombongan pasukan perang Badar. Maka beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam baca surat At-Tur. Beliau baca surat At-Tur. Qala fa kana dhalika awwalu ma yadkhulu al-iman fi qalbi. Kata beliau bahwa dengan surat itu menjadi sebab masuknya hidayah, masuknya keimanan fi qalbi, pada hatiku. Ketika mendengar bacaan surat At-Tur. Sehingga beliau masuk Islam setelahnya. Pada tahun Khaybar. Nabi SAW pernah katakan kepada Jubair ibn Mut'im, "Lau kana abuka hayyan wa kallamani fihim wa habtuhum lahu." Seandainya ayahmu masih hidup dan berbicara kepadaku tentang mereka, "Wa habtuhum lahu," maka aku akan hibahkan mereka kepadanya. Nah, maka kemudian beliau masuk Islam setelah itu pada perang Khaybar. Ayahnya Jubair yang masuk Islam pada perang Khaybar. Sedangkan Jubair itu sendiri adalah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala ketika mendengar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur. Ada pendapat yang lain bahwa ayah Jubair masuk Islam pada Yaumul Fath, pada kejadian Fathu Makkah. Awalu man labisa taylasan bil Madinah. Jubair ibn Mut'im adalah orang yang pertama kali memakai at-taylasan. At-taylasan adalah semacam baju pakaian seorang ulama besar. Nah, itu disebut dengan taylasan. Beliaulah yang pertama kali memakainya di Madinah. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Jubair ibn Mut'im akhbarahu memberitakan bahwa beliau mendapatkan riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis kedua dengan urutan ke-65. Haddatsana Hajjaj ibn Minhal. Hajjaj ibn Minhal. Qala haddatsana Syu'bah. حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا ربي إني ظلمت يا ربي إني قطعت Ya Rabbi, inni. Naam. Fayujibuha ala tardina an uqatti'a man qata'aki wa asilu man wasalaki. Akhrajahu Abu Awanah wa Ibn Hibban wal Hakim. Riwayat yang sudah kita dengarkan bersama, sampailah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, "Innar rahima syujnatun minar rahman." Bahwa rahim itu adalah syujnah. Sudah kita tahu maknanya pada hadis yang sebelumnya. Syujnah diartikan adalah akar pohon yang saling membelit. Syujnah, akar pohon yang saling membelit. Menunjukkan apa? Saling eratnya, saking kuatnya. Sehingga sulit untuk dilepaskan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rahim sujnatun minar rahman," bahwa rahim itu akar dari Allah Jalla wa Ala yang Maha Rahman. Saling terkait. Naam. Taqulu, maka kemudian rahim menyatakan, "Ya Rabbi, inni dzulimtu." Ya Allah, bahwa aku dizalimi. Inni zalimtu. Ketika terjadi seseorang memutuskan silaturrahim, bahwa rahim merasa dan dia mendapatkan aniaya dari pelakunya. Inni zalimtu. Ya Rabbi, kemudian menyatakan lagi keluhannya. Ar-Rahim tadi kepada Allah Jalla wa'ala, inni kuti'tu, bahwa aku juga diputus. Naam, diputus hubunganku. Kemudian menyatakan berikutnya, ya Rabbi, inni, ya Allah, ya Rabbu, sungguh aku demikian, sungguh aku. Menyatakan keluhannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika Ar-Rahim tadi menyatakan demikian, fayujibuha, maka dijawablah. Nah, Allah Jalla wa'ala yang menjawab, ala tardina an uqatti'a man qata'aki. Apakah engkau mau, engkau ridha, jika aku putuskan, kata Allah, orang yang memutuskanmu. Wa awsilu man wasalaki, dan aku akan sambung orang yang menyambungmu. Nah, Allah Jalla wa'ala tawarkan kepadanya. Nah, Allah tidak tinggal diam terhadap orang yang memutuskannya. Ar-Rahim sendiri sudah merasa dia dizalimi, dia diputuskan, dia diperlakukan demikian dan demikian, maka Allah Jalla wa'ala menawarkan tadi. Sekali lagi, bahwa menunjukkan pada hadis ini tercelanya orang yang memutuskannya, dan sebagaimana hadis yang sebelumnya, orang itu tadi berdosa di hadapan Allah Jalla wa'ala dan menjadi sebab terancamnya tidak dimasukkan ke dalam al-jannah. Disebutkan riwayatnya Hajjaj ibnu Minhal. Hajjaj ibnu Minhal sudah kita ketahui tepatnya pada hadis yang ketujuh. Nah, kita tarik lagi pada hadis yang ketujuh, akan bertemu dengan Hajjaj ibnu Minhal. Beliau Abu Muhammad As-Sulami Al-Hafidh, seorang imam yang hafidh, fadilun, seorang yang mulia, sahibu sunnah, orang yang teguh, kuat memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, katsirul hadis, banyak hadisnya dari jalan beliau, min khiyarin nas, termasuk manusia atau orang pilihan, Hajjaj ibnu Minhal. Berkata Al-Fallas, Al-Fallas menyatakan, ma ra'aitu mitlahu fadlan wa dinan, tidak aku ketahui semisal beliau, fadlan wa dinan, baik dari sisi kemuliaannya maupun dari sisi agamanya. Beliau wafat pada bulan Syawal. Pada bulan Syawal di tahun 217 Hijriah rahmatullahi alaihi. Itulah Hajjaj ibnu Minhal Abu Muhammad As-Sulami. Beliau mendapatkan riwayat hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, pernahkah kita dengar nama beliau? Yang bisa jawab, pernahkah kita dengar nama beliau? Jawabannya pernah. Bukan pernah lagi, karena nama beliau sudah kita ketahui sejak hadis yang pertama pada pembahasan kitab ini. Maka silakan dibuka hadis yang pertama, akan ketemu nama Syu'bah. Nah, siapa Syu'bah? Syu'bah ibnul Hajjaj. Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Thumma Al-Basri. Beliau Abu Bustam Al-Wasiti nisbat kepada asalnya beliau. Thumma Al-Basri kemudian beliau pindah ke Basrah. Demikian disebutkan. Ya. Misalkan antum asal dari mana, kemudian pindah ke mana, maka disebutkan. Ya. Dari asal ini kemudian pindah ke tempat ini. Ya. Maka Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti thumma al-Basri, kemudian seorang Basri, seorang yang tinggal di kota Basrah. Disebutkan bahwa beliau dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Nah. Jadi jangan jadi suatu keheranan ketika suatu saat ada seorang bayi yang dikandung ibunya selama 2 tahun. Disebutkan riwayat bahwa Syu'bah ibn al-Hajjaj selama itu. Nah. Beliau seorang imam dari imam-imam Ahlus Sunnah tentunya, khususnya dalam masalah ma'rifatul hadith. Dalam masalah ma'rifatul hadith, untuk mengetahui mendalam dalam urusan hadith. Sehingga disebutkan bahwa Al-Imam Ali Ibn al-Madini. Al-Imam Ali Ibn al-Madini pernah bertanya kepada Yahya Ibn Sa'id. Apa yang ditanyakan? Ayyuma kana ahfad lil ahadid at-tiwal, Sufyan au Syu'bah? Mana yang lebih kuat hafalannya terhadap hadith-hadith at-tiwal, hadith-hadith yang panjang? Nah, Sufyan ataukah Syu'bah? Nah, Sufyan ataukah Syu'bah? Nampaknya di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Karena Sufyan ada 2, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Mana yang lebih kuat hafalannya terhadap hadith-hadith yang panjang? Faqala kana Syu'bah amarru fiha, ahsanu haditsan min Ats-Tsauri. Ketahuilah bahwa Syu'bah itu lebih kuat dan lebih bagus haditsnya dibandingkan Ats-Tsauri. Nah. Ini untuk dari sisi penilaian, perbandingan. Nah. Bukan kemudian berarti mengurangi kehormatan dan kemuliaan imam yang dibandingkan tadi. La, lam yakun fi zamanihi mithlahu fil hadith. Tidaklah didapatkan semisal beliau di zamannya dalam urusan hadith. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Berkata al-Imam Muslim ibn Ibrahim. Imam Muslim Ibnu Ibrahim menyatakan, ma dakhaltu ala Syu'bah fi waqti salati qattin illa ra'aituhu qa'iman yusalli. Tidaklah aku menemui Syu'bah pada suatu waktu salat apa saja, nah, melainkan aku lihat beliau berdiri salat. Beliau berdiri salat. Beliau adalah seorang yang pertama kali takallam firrijal. Takallam firrijal maknanya berbicara tentang rijal. Rijal di sini bukan laki-laki. Tentu laki-laki, tapi maksudnya adalah perawi-perawi. Rijalul hadith, perawi-perawi hadith. Fulan bin fulan kada wa kada. Fulan bin fulan statusnya kada wa kada. Penilaian-penilaian itu semua, yang berbicara pertama kali adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj. Sehingga gelar beliau atau penyebutan kepada beliau Amirul Mukminin fil hadith. Beliau sebagai Amirul Mukminin dalam urusan hadith. Kalau kita ketahui istilah Amirul Mukminin pada sahabat Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin Utsman ibn Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dalam istilah hadis juga ada penyebutan demikian, Amirul Mukminin dalam urusan hadis. Pimpinannya dalam urusan hadis adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj. Beliau menyatakan, ta'allamu al-Arabiyyah. Masih ingat insyaAllah. Belajarlah kalian bahasa Arab. Ya. Fa'innaha tazidu fil-aqli. Karena dengan belajar itu akan tambah akalmu. Nah, akal yang standar ini jadi bertambah karena belajar bahasa Arab. Artinya akal tadi diasah dengan belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa hadith, bahasa Arab. Maka akan nanti merasakan nanti ketika sudah bisa bahasa Arab. Nah, akan terasa nikmatnya ketika kata demi kata disebutkan dalam bahasa Arab. Sangat jauh berbeda ketika disebutkan dalam bahasa yang lainnya. Ya, bahasa Arab ketika disebutkan menyentuh ke hati itu. Apalagi itu ayat Al-Quran. Nah, sehingga kita baca Al-Quran, kita sholat di sana dibacakan Al-Quran. Lewat kata demi kata itu begitu terasa. Karena itu apalagi kalamullah, firmannya Allah Jalla wa'ala, tanpa ada keraguan sedikit pun padanya. Maka benarlah kata beliau, ta'allamul arabiyyah fa innaha tazidu fil aqli. Nadhar Ibnu Syumail. Nadhar Ibnu Syumail menyatakan, ma ra'aitu arhamu bi miskin minhu. Tidak aku lihat orang yang paling arham, paling penyayang kepada orang miskin dibandingkan beliau. Beliau wafat pada awal tahun 160 Hijriah dengan usia 77 tahun. Mengingatkan kembali dengan beliau yang sudah lama. Nah, dari hadis yang pertama sampai hadis kesekian baru ketemu lagi dengan nama Syu'bah. Sehingga perlu diingatkan kembali bagaimana biografi beliau dan juga biografi para a'immah yang lainnya. Syu'bah menyatakan, akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar. Telah memberitakan kepadaku Muhammad ibn Abdul Jabbar. Beliau seorang yang majhul. Status beliau majhul. Kata Imam Ibnu Ma'in, laisa li bihi ilmun. Tidak ada padaku tentangnya itu ilmu. Nah, yakni aku tidak tahu tentang dia, Muhammad ibn Abdul Jabbar. Nah, Muhammad ibn Abdul Jabbar menyatakan, sami'tu Muhammad ibn Ka'ab. Aku telah mendengar dari Muhammad ibn Ka'ab ibn Salim. Ibnu Salim yang beliau Abu Hamzah Al-Quradhi. Abu Hamzah Al-Quradhi. Thiqatun kathirul hadith. Beliau seorang yang thiqah dan banyak hadithnya. Alimu bil Quran. Seorang yang alim terhadap Al-Quran. Wara', seorang alim yang wara'. Min afadil ahli Madinah, ilman wa fiqhan. Termasuk dari penduduk Madinah yang afdal dari sisi ilmu dan dari sisi fiqhnya. Beliau ketika berada di masjid dan bersama dengan para sahabat beliau, kejatuhan reruntuhan. Nah, maka beliau mata huwa wa jama'atu ma'ahu tahtal hadam. Beliau wafat dan bersama dengan yang ada pada waktu itu adalah tertimpa reruntuhan. Pada tahun 118 Hijriah dengan usia 78 tahun rahimahullah. Nah. Yang mudah-mudahan tergolong sebagai alamah husnul khatimah, tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah, dan termasuk pula sebagai asyuhada. Nah. Muhammad ibn Ka'ab mendapatkan riwayat beliau telah mendengar Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan haditsnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kajian subuh hari ini. Tentunya kita berharap apa yang kita dapatkan ilmu Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, khususnya upaya kita untuk menjalin silaturrahim. Pembahasan kita terkait dengan silaturrahim, kita berusaha kita mewujudkannya, menerapkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sana padanya ancaman bagi orang yang memutuskannya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.